Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita setiap Jumat pagi, yaitu kita mempelajari kitab kitab At-Tauhid, yang mana kita sampai pada bab Maja'a fi taqlid fi man abarallaha inda rajulin inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadahu, tentang larangan keras bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Larangan keras bagi orang yang beribadah kepada Allah. Bagi orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan seorang yang saleh. Nah, orang beribadah kepada Allah di sisi kuburan saleh saja dilarang. Bahkan larangannya sangat keras, taghlib. Fakaifa idza abadahu? Lalu bagaimana kerasnya kalau seandainya dia beribadah kepada selain Allah atau beribadah kepada orang saleh tersebut? Beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh saja, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dengan larangan keras. Lalu bagaimana kalau seandainya dia beribadah kepada orang soleh tersebut? Tentu larangannya lebih keras lagi. Hal yang ikhwanuddin terjadi karena talabus syafa'ah atau talabul wasilah, karena dia mengharapkan. Kenapa kok dia beribadah kepada Allah di sisi kuburan soleh? Harapannya adalah talabus syafa'ah, untuk mendapatkan syafa'ah, untuk mendapatkan wasilah, perantara yang bisa mendengarkan doa dia, yang bisa mengantarkan doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan dalil fi sahihi an Aisyah anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Di dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah menyebutkan kepada Nabi tentang gereja yang dia lihat, kanisah yang dia lihat di negeri Habasyah. Kemudian Ummu Salamah menceritakan tentang gambar-gambar yang ada, patung-patung yang ada di kanisah tersebut. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Kemudian Nabi mengatakan, mereka orang-orang ahlul kitab, apabila meninggal di tengah-tengah mereka seorang yang soleh atau seorang hamba yang soleh, maka mereka membangun di kuburan orang soleh tersebut masjidan, tempat ibadah, wasawwaru fihi tilkas suwar, dan mereka pun membuat gambar-gambar atau patung-patung pada tempat ibadah tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah syirarul khalqi indallah. makhluk yang paling jelek, makhluk yang terjelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bermula seperti ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari, bagaimana umat kaum Nabi Nuh alaihi salam tersesat dan bahkan sampai mereka melakukan perbuatan syirik, diawali seperti ini. Mereka membuat gambar-gambar di tempat-tempat duduk mereka, di majelis-majelis mereka. Tujuan awalnya adalah untuk mengingat. Tujuan awalnya adalah untuk mengingat, akan tetapi generasi demi generasi berganti, ilmu itu dilupakan sampai diibadahilah monumen-monumen, patung-patung, gambar-gambar untuk mengingat orang-orang soleh tersebut. Dan di sini pada bab ini lebih parah lagi, dia membangun, membuat gambar, membangun tempat ibadah di sisi kuburan orang soleh atau seorang hamba yang soleh, kemudian dia membuat gambar-gambar, patung-patung di tempat ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Mungkin pada awalnya tidak sampai demikian, akan tetapi perbuatan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Kenapa kok mereka membangun kuburan? Barakallahu fikum. Membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan tersebut, tujuannya adalah, barakallahu fikum, agar ibadah yang mereka lakukan di tempat ibadah tersebut lebih didengar dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawassul, meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, fa haula'i jama'u bainal fitnataini, fitnatul qabri wa fitnatat tamatsil. Mereka menggabungkan antara dua bencana. Nah, mereka mengumpulkan antara dua bencana. Yang pertama adalah bencana kubur, bencana ibadah yang dilakukan di sisi kuburan. Kemudian yang kedua, fitnatut tamatsil, fitnah atau bencana, barakallahu fikum, dari gambar-gambar, patung-patung, monumen-monumen yang mereka bangun untuk menggambarkan sosok dari orang soleh tersebut, waliyadu billah. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Ashabul Kahf, tentang kisah Ashabul Kahfi, barakallahu fikum, yang mana mereka adalah orang-orang soleh, pemuda-pemuda yang baik, yang soleh, yang pergi meninggalkan negeri mereka agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu pemimpin mereka adalah seorang yang zalim, yang menghalang-halangi seseorang dari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya mereka tertidur di dalam gua sampai ratusan tahun, barakallahu fikum, dan dalam keadaan ketika mereka bangun mereka masih utuh, barakallahu fikum, dan ketika mereka keluar dari gua tersebut mereka mendapati keadaan yang berbeda, kemudian mereka kembali ke gua dan mereka meninggal di tempat tersebut. Dan kisah mereka ini menyebar sampai terjadi perebutan siapakah yang berhak terhadap jasad-jasad dari orang-orang soleh ini, tempat mereka meninggal. Barakallahu fikum. Di antara mereka ada yang mengatakan, na'am, lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kami akan membuat masjid atau mendirikan tempat ibadah di atas mereka. Barakallahu fikum. Kami akan membuat tempat ibadah di atas mereka. Inilah, ikhwani fiddin, sebab bagaimana orang-orang terdahulu itu sesat. Diawali dari sikap ghulu terhadap orang-orang soleh. Ada apa dengan jasad dari orang soleh tersebut? Kenapa harus didirikan bangunan di atasnya, masjid di atasnya, tempat ibadah di atasnya. Tentu mereka mengharapkan agar ibadah mereka lebih didengar dan lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan inilah perbuatan syirik yang dilarang dan diharamkan di dalam Islam. Walahuma anha qalat lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha fa qala huwa kadzalika. Di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang beliau wafat, beliau meletakkan kain di atas wajahnya, menutupi wajahnya dengan kain, sehingga apabila beliau merasa kepayahan, sesak nafas, kemudian beliau membuka kain tersebut dari wajahnya. Faqala huwa fahuwa kadzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam keadaan demikian. Maksudnya ikhwani fiddin, dalam keadaan ihtidhar. Ini dalam keadaan beliau sakratul maut. Dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa huwa fi hadhil ala halah indal ihtidhar. Dan dia dalam keadaan seperti ini ketika ihtidhar, dalam keadaan sakratul maut, menjelang beliau wafat. Dan beliau bersabda, berkata ketika itu, menyampaikan sebuah pesan. Dan tentunya pesan menjelang beliau wafat ini, bahkan dalam keadaan beliau ihtidhar, adalah pesan yang sangat penting. Diupayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan. Kekhawatiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar dalam hal ini, agar jangan sampai terjadi di tengah umatnya. Beliau mengatakan la'anahullah, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap Yahudi dan Nasara, yang mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u. Barakallahu fikum. Yuhadziru ma sana'u. Beliau mengingatkan umatnya dari perbuatan al-Yahud dan Nasara. Andai kata karena tidak adanya kekhawatiran bahwa kuburan beliau itu akan diibadahi, maka niscaya kuburan beliau itu akan ditampakkan, akan ditaruh di tempat yang terbuka, atau dimakamkan di pekuburan kaum muslimin yang tempatnya itu terbuka. Hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau kuburan dari seorang nabi ini bakal diibadahi, dimuliakan dan diagungkan. Barakallahu fikum, sehingga oleh karena itu kuburan beliau itu tidak ditampakkan di tempat umum. Beliau dikuburkan di tengah bilik Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau menyampaikan pesan yang sangat penting, dan itu pun pesan beliau menjelang beliau meninggal dalam keadaan al-ihtidhar. Dan ketahuilah bahwa kesyirikan sangat banyak terjadi dalam hal ini, dan bahkan dimulai dari hal ini sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebuah kuburan, entah itu kuburan seorang nabi, seorang soleh, atau siapa saja, orang-orang yang berada di dalamnya itu sangat butuh dengan istighfar yang kita lakukan untuk mereka, dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni mereka, mengasihi mereka. Mereka sangat butuh dengan doa seperti ini. bukan mereka ini memberikan manfaat kepada kita yang masih-masih hidup. Justru mereka mengharapkan manfaat dari kita, bukan kita mengharapkan manfaat dari mereka. Barakallahu fikum. Mereka sangat butuh dengan doa kita. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni mereka. Barakallahu fikum. Bukan justru malah kita meminta kepada mereka-mereka ini, mengambil manfaat dari mereka-mereka yang sudah meninggal dan terkubur ini, agar doa kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar didengar dan dikabulkan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.